Karena sudah menyinggung dakwah para nabi dan para rasul, dan dakwah mereka adalah ibadah kepada Allah dan menjauhi tagut, maka penulis sekalian mengingatkan lagi pembahasan tentang kewajiban kafir kepada tagut dan kewajiban beriman kepada Allah. Diingatkan di sini. Dan ini pembahasan sudah kita bahas ya dalam risalah khusus tentang makna apa? Makna tagut. Iya. Tapi itulah, kita lihat dari gaya penulis di dalam penulisan-penulisannya itu selalu berulang. Kalau ada kesempatan dimasukkan. Ya, sebab memang ini perlu untuk selalu dikaitkan, selalu diingat, selalu diulangi. Baik, ini pembahasan yang ke-13. Fardul kufri bitaguti wal iman billah. Kewajiban kufur kepada tagut dan kewajiban keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kata beliau rahimahullah, waftaradallahu ala jami'il ibadi al-kufra bitagut wal iman billah. Allah telah mewajibkan kepada seluruh hamba agar kafir terhadap tagut dan beriman hanya kepada Allah saja. Akan datang nanti dalilnya. Beliau akan sebutkan dalilnya. Sebelum menerangkan dalilnya, Syekh rahimahullahu taala di sini menjelaskan dulu tentang definisi tagut dan pokok-pokok tagut itu. Iya, tokoh-tokohnya. Apa yang merupakan pokok-pokok dari tagut. Baik. Jadi kalau kewajiban kafir kepada tagut dan beriman kepada Allah itu jelas, karena kafir kepada tagut, beriman kepada Allah itulah makna la ilaha illallah. Itu makna la ilaha illallah. Dan itulah dakwah para nabi dan para rasul. Iya. Tagut telah kita sebutkan. Dalam definisi yang telah diterangkan oleh penulis, ini definisi umum tentang tagut. Nah, di dalam cakupannya, tagut itu ternyata banyak. Iya. Nah, diberi contohnya, pokok-pokok dari tagut itu. Diberi contoh. Walaupun di dalam penggunaan ayat-ayat Al-Quran, sebagaimana yang telah kita kaji, ada sebagian ayat misalnya, tagut diartikan syaitan, tagut diartikan sihir. Nah, ini ketiga tagut itu berada di dalam sebuah konteks. Nah, ini kadang ditafsirkan dengan penafsiran. Tapi dalam definisi tagut, itu sudah didefinisikan oleh para ulama dengan definisi yang mencakup seluruh dari tagut-tagut tersebut. Kalaupun ada penafsiran, misalnya tagut ditafsirkan dengan syaitan, atau tagut ditafsirkan dengan sihir, ya maka ini penafsiran sebagian makna yang ada di dalam kata tagut tersebut. Dan itu biasa ya di dalam ilmu tafsir. Ya, kadang para ulama menafsirkan sebagian makna dari ayat untuk memperjelaskan ayat tersebut. Iya. Dan kita sudah baca beberapa ayat. Satu ayat kadang ada 8 penafsiran. Ternyata semua penafsirannya benar. Tidak ada yang keliru. Karena memang cakupan ayatnya luas. Nah, dan itulah dari keindahan Al-Quran dan dalamnya kandungan Al-Quran tersebut. Baik. Sekarang kita baca definisi tagut. Qala Ibnul Qayyim, berkata Ibnul Qayyim. Ya. Ini Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Muhammad bin Abi Bakar. Nama beliau kunianya Abu Abdullah. Kunianya Abu Abdullah. Al-Qayyim itu gelar ayahnya. Ada sekolahan namanya sekolahan Al-Jauziyah. Nah, yang penanggung jawabnya di situ, Qayyimnya itu adalah ayahnya. Makanya dia dikatakan Qayyimul Jauziyah. Qayyimnya Al-Jauziyah itu. Nah, karena Ibnul Qayyim adalah anak beliau, makanya dikatakan Ibnul Qayyim. Kalau nama beliau Muhammad bin Abi Bakar. Jelas ya, Abu Abdullah. Jadi kalau diringkas disebut Ibnul Qayyim. Kalau mau disebut Al-Jauziyahnya dibacanya Ibnu Qayyimil Jauziyah, tidak pakai alif lam pada al-Qayyimnya. Tidak pakai alif lam, tapi dikatakan Ibnu Qayyimil Jauziyah. Kalau mau dipakai alif lam, dikatakan Ibnul Qayyim saya. Jangan dikatakan Ibnul Qayyimil Jauziyah. Itu keliru ya cara bacanya, keliru. Ya, kalau diringkas Ibnul Qayyim, itu boleh. Kalau disambung Ibnu Qayyimil Jauziyah. Baik. Jadi berkata Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, at-tagut. Apa itu tagut? Ini definisi tagut. Ya. Mana tagut? Ma tajawaza bihil abdu haddahu min ma'budin au matbu'in au muta'. Ya. Mana dari tagut itu adalah ma tajawaza bihil abdu haddahu, apa yang seorang, segala hal yang seorang hamba itu melampaui batasannya. Ya. Melampaui batasannya. Mim ma'budin, berupa ma'bud yang disembah, au matbu'in atau berupa yang diikuti, au muta'in atau berupa yang dipatuhi atau ditaati. Iya. Nah, ini dalam definisi tagut dibahasakan oleh para ulama sebagai definisi yang paling bagus. Sebab dia mencakup seluruh mana tagut itu. Jadi apa saja yang seorang hamba itu melampaui batasannya, ya, apa yang diberikan sebagai batasan itulah tagut. Sebab tagut itu dari kata tugian. Tugian itu yang melampaui batas. Ya. Karena itu ketika Nabi Nuh diselamatkan, dikatakan dalam Al-Quran, inna lamma tawal ma'u hamalnakum fil jariyah. Ketika air itu tugian melampaui batas, ya kami mengangkut kalian di atas perahu. Kan begitu? Baik, jadi itu at-tugian. Pelampuan batasnya, bentuknya hamba melewati batasan. Dalam bentuk yang diibadahi, atau dalam bentuk yang diikuti, atau dalam bentuk yang dipatuhi. Ya, karena itu, tagut itu pokoknya kembali kepada tiga. Ada tagut di dalam ada tagut dalam ibadah, ada tagut di dalam ketaatan, dan ada tagut di dalam ittiba, pengikutan. Iya. Ada tagut dalam pengikutan. Nah, ini kalau dijabarkan banyak sekali bentuk-bentuknya. Banyak sekali bentuk-bentuknya. Karena itu tagut, iya, bentuknya itu apa namanya? Tidak terbatas. Iya. Nah, disebutkan oleh penulis di sini dari pokok-pokok tagut. Contoh-contoh dari tagut. Ya, jadi kalau ada yang mengartikan tagut artinya pemerintah tidak berhukum dengan selain hukum Allah, ya, ini namanya dhalim menafsirkan ayat. Sebab dia batasi ayat pada satu apa? Satu makna saja. Ya. Jadi ketika dibaca ani'budullahu wajitanibut tagut, tagut pikirannya langsung kemana? Ke pemerintah. Nah, ini sebagian orang. Dan ini juga akhirnya karena kekeliruan dari sebagian orang memahami, sebagian orang juga akhirnya berjelek sangka kepada Islam. Jadi setiap kali ada yang menyebut kata tagut, ya, ada juga yang merasa tersinggung seakan-akan dirinya yang disinggung. Jelas ya? Nah, ini semuanya karena enggak paham bahwa tagut itu cakupannya luas. Orang yang berhukum dengan selain hukum Allah itu masuk dalam kategori tagut. Masuk dalam kategori tagut sebagaimana yang akan apa namanya? Dijelaskan oleh penulis sebagian bentuknya. Iya, walaupun rinciannya telah kita uraikan ya di pembahasan tentang makna tagut. Baik. Selesai tentang definisi tagut. Baik, kemudian kata penulis rahimahullah, wat tawagit katsiratun wa ru'usuhum khamsa. Iya. Kata beliau tagut itu banyak. Jadi tagut dari makhluk itu banyak. Ya. Karena semua orang yang melampaui batas itu disebut apa? Togut. Jadi togut itu banyak. Nah, kemudian inti yang telah saya terangkan juga bahwa togut itu, yang dikatakan togut itu belum tentu dikafirkan. Jelas ya, sebab togut ada sifatnya yang mengeluarkan dari keislaman, dan ada yang sifatnya dia tidak mengeluarkan dari keislaman. Ini kaidah yang harus dipahami. Ya, jangan setiap kali disebut togut pikirannya mengafirkan saya. Itu hanya berada di kepala jemaat takfir saya. Baik. Jadi togut yang melampaui batas itu banyak. Waru'usuhum, tokoh-tokohnya. Ini tokohnya maksudnya ini berdasarkan penelitian dan kajian. Jadi kalau diperiksa pokoknya memang pada khamsa, pada lima ini. Yang pertama adalah iblis la'anahullah. Iblis, semoga Allah melaknatnya. Iya. La'anat itu artinya at-tard min rahmatillah. Diusir dari rahmat Allah. Karena memang dia sudah dilaknat. Iblis. Ya. Akhirnya iblis ini setiap kali disebut, maka ditambah doa untuknya. Allah melaknatnya. Nah. Ini iblis. Syaitan. Ar-rajim. Pokoknya yang paling besar. Tokohnya yang paling besar. Dia melampaui batasnya. Diperintah untuk sujud kepada Adam, dia tidak mau. Iya. Dan dialah yang mengajak manusia untuk apa? Beribadah kepada selain Allah. Iya, beribadah kepada selain Allah. Karena itu dikatakan, Alam ahad ilaikum ya bani Adam, alla ta'budu syaitan, innahu lakum aduwwun mubin. Bukankah aku telah ambil janji dari kalian, wahai anak Adam, jangan kalian menyembah syaitan. Dia adalah musuh nyata. Iya. Jadi dia ini memang mengajak manusia untuk beribadah kepada dirinya. Iya. Selain daripada dia kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, dia juga mengajak untuk beribadah kepada dirinya, beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini togut yang pertama, iblis. Togut yang kedua adalah man ubida wa huwa radin. Orang yang disembah dalam keadaan orang itu ridha untuk disembah. Iya, jadi kalau dia diibadahi, dilakukan praktik ibadah kepadanya dan dia ridha akan hal tersebut, maka itu disebut togut. Disebut togut. Iya. Baik, dan ini bagi umat Islam hal yang mengerikan. Orang awam saja melihatnya itu besar. Ya, tapi subhanallah di kalangan orang-orang yang menyimpang, orang-orang tersesat, itu jadi sebuah ibadah, sebuah hal yang bagus. Ya, itu perhatikan aja ya di kelompok sufi masa sekarang ini. Ya, saya pernah lihat potongan video orang-orang sufi. Itu datang ke mursyidnya sedang duduk. Dia bersujud di depannya. Gantian datang bersujud. Datang bersujud. Jelas ya? Jadi ini bagi orang awam dari kalangan ahli tauhid, itu tahu bahwa itu adalah apa? Itu adalah kekufuran. Ya, sujud kepada selain Allah. Dan ini orang ridha dengan hal tersebut. Malah dia yang mengajari pengikutnya supaya begitu caranya. Ya, maka tidak diragukan seperti ini masuk di dalam kategori apa? Togut, sangat melampaui batas. Inilah sifat-sifat yang menyesatkan manusia. Nasallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga adalah kata penulis rahimahullah, manda'an nasa ila ibadati nafsihi. Orang yang mengajak manusia untuk menyembah dirinya. Iya. Untuk menyembah dirinya. Baik. Ini seperti misalnya Firaun. Firaun itu diajak orang untuk menyembah dirinya. Ya. Karena itu dikatakan tentang Firaun, innahu tagha, sungguhnya Firaun ini telah sewenang-wenang. Itu togut namanya. Karena Firaun berkata kepada pengikutnya, ma alimtu lakum min ilahin ghairi. Wahai para pembesarku, saya tidak tahu ada sesembahan lain untuk kalian. Saya tidak tahu ada sesembahan untuk kalian selain diriku. Jadi anggap bahwa dirinya adalah apa? Yang diibadahi. Dan Firaun yang berkata, ana rabbukumul a'la. Aku adalah Rabb kalian yang maha tinggi. Ya, ini semuanya dari ajakan dia untuk menyembah dirinya. Dan tidak diragukan bahwa tagut, apa namanya, yang mengajak manusia beribadah kepada dirinya, ini disebut apa? Tagut. Yang keempat dari tagut, waman idda'a syai'an min ilmil ghaib. Orang yang mengaku tahu sesuatu yang gaib. Ya. Jadi kalau dia tahu dirinya, mengatakan bahwa dirinya tahu yang gaib, maka ini tagut, melampaui batas. Karena Allah telah batasi yang gaib itu hanya berada di sisi Allah. Kullu ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakanlah tidak ada yang di langit dan di bumi yang tahu yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illahu. Di sisi Allah ada kunci-kunci gaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali dia. Jadi siapa yang mengatakan dirinya tahu yang gaib, ya, maka itu disebut apa? Disebut tagut. Baik. Yang kelima dari tagut, dari pokok tagut, kepalanya, adalah waman hakama bighairi ma anzalallah. Orang yang memutuskan berhukum dengan sesuatu yang tidak diturunkan oleh Allah. Baik, ini jelas melampaui batas ya. Hukum itu Allah sudah tetapkan. Inil hukmu illa lillah. Hukum itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi hukum milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka siapa yang berhukum kepada selain hukum Allah, itu jelas melampaui batas. Jelas melampaui batas. Dan ini secara khusus disebut sebagai tagut di dalam Al-Qur'an. Secara khusus untuk masalah ini. Karena itu dikatakan dalam surah An-Nisa, alam tara ilal ladina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa unzila min qablik yuriduna an yakfuru, apa namanya, yuriduna an yatahakamu ila taguti wa kada umiru an yakfuru bih. Tidakkah engkau melihat kepada orang yang menyangka bahwa mereka ini katanya beriman terhadap apa yang diturunkan kepada engkau Nabi Muhammad, dan katanya mereka beriman kepada kitab sebelum engkau. Tapi mereka ingin berhukum kepada tagut. Ini hukum kepada selain Allah disebut apa? Tagut. Padahal mereka telah diperintah untuk kafir kepada tagut tersebut. Untuk kafir kepada tagut tersebut. Baik, saya sudah rinci ya tentang bentuk berhukum dengan selain hukum Allah. Ada yang mengeluarkan dari keislaman, ada yang sifatnya dosa besar, ya, maksiat, tapi tidak mengeluarkan dari keislaman. Dan ada sebagian orang diberi udur di dalam hal tersebut. Ya, ini telah kita terangkan pembahasannya kemarin di penjelasan tentang makna tagut. Baik, sekarang kita berpindah kepada dalil. Apa dalilnya? Wad dalilu qawluhu ta'ala. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, la ikraha fid din. Ya. Wa dalilu qawluhu ta'ala, la ikraha fid din. Qad tabayyana ar-rusyd minal ghayy. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa lam fisama laha wallahu sami'un 'alim. Ya. Kata beliau dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, la ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam memasuki agama Islam. Ini sudah kita terangkan makna tidak ada paksaan ya. Di dalam hal ini. Iya. Ada yang mengatakan bahwa ayat ini terkait dengan masalah jizyah. Tidak dipaksa masuk Islam, tapi diberi perintah untuk apa? Dia membayar jizyah, tunduk terhadap umat Islam. Dan dia mengatakan bahwa ayat ini terhapus hukumnya dengan ayat-ayat perintah apa? Perintah berjihad. Iya. Dan ini sudah kita ingatkan kesalahan sebagian orang di dalam memahami di sini. La ikrah fiddin, ya, dia pakai dalam semua pembahasan. Ya. Jadi kalau misalnya dia silam pendapat, jangan kamu paksa saya, la ikrah fiddin. Ya. Ini salah paham ya di dalam memahami ayat-ayat. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Telah tampak jelas perbedaan antara petunjuk dan jalan yang sesat. Ini dari keindahan agama. Beda antara jalan yang lurus dengan kesesatan. Famay yakfur bitagut. Siapa yang kafir kepada tagut? Dimulai dulu dengan kekafiran kepada tagut. Siapa yang kafir kepada tagut dan beriman kepada Allah, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Maka dia telah berpegang teguh dengan tali yang sangat kuat. Iya. Al-urwa itu tali ya yang dipakai berpegang. Al-wuthqa itu artinya sangat kuat sekali. Sangat kuat. Artinya tidak akan terputus. Tidak akan terputus. Iya. Itulah lam fisoma laha, yang tidak akan terputus sama sekali. Tidak akan terputus sama sekali. Baik. Wallahu sami'un alim. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Iya. Kemudian pembahasan berikutnya, pembahasan yang ke-17, ta'kidu ma'na la ilaha illallah bi'annahu al-kufru bit-tagut wal imanu billah. Penegasan ma'na la ilaha illallah dengan kekafiran kepada tagut dan keimanan kepada Allah. Jadi kafir kepada tagut itulah la ilaha. Keimanan kepada Allah itu apa? Illallah. Ya. La ilaha illallah dua rukunnya, nafyu dan al-ithbat. Kafir kepada tagut itu an-nafyu. Keimanan kepada Allah itu apa? Al-ithbat. Jadi, Masya Allah ya, kalau seorang sudah mengerti tauhid, mengerti la ilaha illallah, dia mengerti agama para nabi dan para rasul, dia baca ayat apa saja, dia akan melihat nanti keterkaitan ayat-ayat antara satu dengan yang lainnya. Dan bagaimana Al-Quran itu dari awal hingga akhirnya, semuanya adalah pembahasan tentang tauhid. Semuanya pembahasan tentang tauhid. Maka ini beliau tegaskan lagi makna la ilaha illallah. Karena itu kata penulis rahimahullah, wa hadha huwa makna la ilaha illallah. Inilah hakikat makna la ilaha illallah. Baik, terakhir pembahasan yang ke-18, syarah hadits ra'sil amril Islam wa munasabatuh. Penjelasan hadits pokok perkara agama ini adalah Islam dan seterusnya. Dan kesesuaian hadith dalam pembahasan. Kenapa ditutup oleh penulis pembahasan kitab ini dengan hadith ini? Ya. Beliau ingin menjelaskan tentang Islam itu secara keseluruhan. Ya, dari seluruh pembahasannya. Kan beliau membahas Islam. Islam itu ada berapa tingkatan? Ada tiga. Islam, iman, dan ihsan. Ya. Di dalam Islam itu ada keimanan kepada Allah, juga ada keimanan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Islam dengan makna umum maupun makna khusus. Jelas ya? Maka beliau tutup dengan hadis yang menegaskan tentang bagaimana Islam itu dan pentingnya seorang berpijak di atas Islam. Kata beliau, wa fil hadithi ra'sul amril Islamu wa amuduhu shalah wa dirwatu sinamihi al-jihadu fi sabilillah. Iya. Dan di dalam hadis diriwayatkan bahwa rasul amril Islam, pokok perkara agama adalah Islam. Wa amuduhu shalah. Ya, tiangnya adalah apa? Adalah salat. Sedangkan ujung tulang punggungnya adalah jihad fi sabilillah. Itu kalau unta ada punuknya, ada punuk, ujung dari punuk itu disebut apa? Dirwa sanamihi. Nah, dia yang paling atasnya, itu jihad fi sabil. Dia menonjol paling atasnya. Jihad fi sabilillah. Dan ini potongan ya dari hadits Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu riwayat At-Tirmidzi, akan datang bersama kita nanti insyaallah taala di pembahasan hadits Arba'in Nawawiyah. Ini hadits yang ke-29 dari hadits Arba'in Nawawiyah. Haditsnya ada kelemahan dalam riwayatnya, hanya saja potongan ini memiliki beberapa pendukung, bisa dikuatkan. Baik. Jadi dalam hadits ini dijelaskan bahwa pokok perkara maksudnya pokok agama itu adalah Islam. Ya. Dan Islam itu syahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Itu pokok perkara. Siapa yang masuk di dalam Islam, maka dia telah memegang pokok perkaranya. Kemudian tiangnya, tonggak di dalam agama itu sholat. Ini penjelasan tentang agungnya kedudukan sholat. Itu bagian dari Islam yang telah kita bahas. Iya. Kemudian puncaknya itu adalah apa? Jihad fi sabilillah. Ya. Dan ini menunjukkan bahwa jihad itu adalah amalan yang paling afdal setelah al-faraid, setelah kewajiban-kewajiban. Setelah kewajiban-kewajiban. Baik. Maka dengan ini berakhir pembahasan dari penulis rahimahullahu taala. Beliau tutup wallahu alam wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Ya, selawat Allah semoga terlalu tercurah kepada Nabi Muhammad, juga kepada keluarga atau pengikut beliau. Alihi di sini itu bisa diartikan keluarga, bisa diartikan pengikut. Iya. Tapi kalau disebut sahabat biasanya alihi diartikan keluarganya. Sebutkan keluarganya. Wasahbihi dan para sahabatnya wasallama, dan semoga Allah selalu memberi salam untuk semuanya. Ya wallahu taala alam. Baik, selesai pembahasan kitab ini. Baik, kita cukupkan dulu untuk kajian kita di kuliah kali ini. Insyaallah taala kita berjumpa lagi di kuliah yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita di atas ketaatan, memberikan semangat dan kekuatan hati untuk kita semua. Semoga Allah memudahkan urusan, melancarkan perkara sehingga kita bisa menyelesaikan seluruh kajian dan program di dalam kuliah ini. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.